Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang disyarah oleh Syekh Alama Ibnu Aqil rahimahu ta'ala. Nah, atau membaca Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Barakallahu fikum. Dan kita masih pada pembahasan At-Tazkir. Nah, pertemuan kedua dari pembahasan At-Tazkir. Barakallahu fikum. Dan telah disebutkan pada pertemuan lalu tentang arti tazkir, juga tentang faedah dari tazkir dan beberapa perkara masail yang berkaitan dengannya. Nah, hari ini kita masuk ke bait syair yang ke mulai dari 838. Ya, dilanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah litilwiyat tasghir min qabli alam ta'nis nawmaddatihi al-fathun hatam kadha kama maddat af'alin sabaq aw madda sakran wa ma bihi iltahaq. Qala al-sharih ay yajibu fathu ma waliya ya at-tasghir in waliyathu ta'u at-ta'nis aw alifuhu al-maqsuratu aw al-mamdudatu aw alifu af'alin jam'an aw alifu fa'lan alladhi mu'annathuhu fa'la فتقول في تمرة تميرة وفي حبلاء حبيلا وفي حمراء حميراء وفي أجمال أجيمال وفي سكران سكيران فإن كان فعلان من غير باب سكران لم يفتح ما قبل ألفه بل يكسر فتقلب الألف ياء فتقول في سرحان سريحين كما تقول في الجمع سراحين ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراب فتقول في درهم دريهم وفي عصفور مصيفير فإن كان حرف إعراب حركته بحركة الإعراب نحو هذا فليس ورأيت فليسا ومررت بفليس. نعم، بارك الله فيكم. Qala mu'alib rahimahullah ta'ala litilwiyat tashhiri min qablil halam ta'nithin aw madatihil fathul hatam aw madatihil fathun hatam kadzaka ma maddata af'alin sabaq aw mad aw madda sakrana wa ma bihil tahaq. Naam, barakallahu fikum. Arti dari bait ini, dua bait yang kita baca, yaitu wajib membaca fathah pada huruf yang terletak yang jatuh setelah ya tasghir. Naam. Ya tasghir yaitu pada wazan fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun atau fu'ailun. Naam. Di situ ada ya tasghir yaitu huruf ketiga. Wajib membaca fathah pada huruf yang terletak setelah ya tasghir dari isim yang diakhiri dengan tanda mu'annas. Isim yang diakhiri tanda mu'annas baik berupa ta'nis, ta' marbuto, atau dia berupa alif maksura atau alif mamduda. Nah, kalau isim-isim ini diakhiri dengan tanda ta'nis yang disebutkan, maka setelah ya tasghir wajib dibaca fathah. Yang secara asal secara ya, ya tasghir itu dibaca fathah. Secara asal apa dibaca fathah? Fu'ai fu'ailun, fu'ai afan, secara asal dibaca kasrah. Setelah ya tasghir dibaca kasrah fu'ailun atau fu'ailun. Naam. Setelah ya tasghir berupa berupa ain dibaca kasrah. Namun ketika isim tersebut diakhiri dengan tanda mu'annas, maka dibacanya fathah, wajib dibaca fathah. Naam. Demikian demikian pula kadzaka ma maddata af'alin sabaq au madda sakrona wa ma bihil tahaq. Demikian demikian juga wajib membaca fathah pada huruf yang mendahului huruf mad pada wazan af'alun atau sakron, sakronu. Naam. Dan yang menyamainya wa ma bihil tahaq, dan yang menyamainya yang disamakan dengannya. Naam. Qala syarih rahimahutaala ai artinya yajibu fathu ma waliya ya at-tashhiri, wajib memfathah yang setelah ya tasghir, wajib memfathah huruf setelah ya tasghir. In waliyathu ta'nith, jika isim yang ditasghir tersebut nam diikuti oleh ta'nis au alifuhul maksuratu, atau diikuti oleh alif maksura au awil mamduda, atau alif mamduda. Artinya isim yang ditasghir tersebut berakhiran tanda ta'nis. Naam. Au alifun au alifu af'alin jam'an, atau isim tersebut naam berakhiran alif pada wazan af'al yang dia itu jamak af'al, sebelum lam ada alif. Au alifu fa'lana, atau alif fa'lan yaitu sebelum nun ada alif. Naam. Alladhi mu'annathuhu fa'la, yang mu'annasnya adalah fa'la. Fataqulu fit tamratin tumairatun, maka engkau berkata pada tamrah, naam, sebiji kurma menjadi tumairatun. Setelah ya tasghir huruf ra, setelah ya tasghir di situ huruf ra dibaca fathah. Naam. Wa fil hubla, dan pada hubla hubaila dibaca hubaila. Wa fi hamra'a humaira'u, dan pada hamra' dibaca humaira'u. Wa fi ajmal, dan juga pada ajmal jamak. Naam. Ujaimalun. Wa fi sakron, wa fi sakrona sukaironun, sukaironu, dan pada sakron dibaca sukairon. Naam, barakallahu fikum. Qala fa in kana fa'lana min ghairi babi sakran min ghairi babi sakrana lam yuftah ma qabla alifihi bal yuksar. Jika fa'lan di situ bukan dari bab sakron, nah, bukan dari bab yang mudakarnya fa'lan, mu'anasnya fa'la. Nah, lam yuftah ma qabla alifihi, maka sebelum alifnya tidak difathah. Bal yuksaru fatuklabul alifu ya'an, bahkan dikasrah lalu alifnya diganti menjadi ya. Bahkan dikasrah lalu alifnya diganti menjadi ya. Fatakulu fi sarhan, maka engkau berkata pada sirhan, pada sirhan, suraihin, suraihinun. Nah, setelah ya, setelah ya, setelah ya tazkir berupa ha, berupa ha. Naam, yang ha tersebut di kasrah bukan di fathah. Naam, kenapa? Karena sirhan di situ, naam, atau sarhan, sirhan berbeda babnya dengan bab yang disebutkan di atas. Naam, yang sebutan di atas fa'lan alladhi mu'anasuhu fa'la, yang mu'anasnya adalah fa'la. Nah, kalau ini mu'anasnya lain. Fataqulu fi sirhan suraihin, suraihinun. Nah, kemudian alif yang pada sirhan setelah ha ada alif, alif tersebut berubah menjadi ya, alifnya berubah menjadi ya, diganti menjadi ya. Kama taqulu fil jam'i sarahin, sarahinu, seperti engkau berkata pada jamaknya yaitu sarahinu. Nah, mafa'ilu, mafa'ilu. Qala wa yuksaru ma ba'da ya at-tazkiri fi ghairi ma dzukira, dan dikasrah pada selain ya tazkir yang wa yuksaru ma ba'da ya tazkir, dan dikasrah yang setelah ya tazkir fi ghairi ma dzukira, pada selain yang disebutkan, pada selain yang disebutkan. Illam yakun harfa i'rabin, selagi dia itu bukan huruf i'rab. Fataqulu fi dirham, maka engkau berkata pada dirham, duraihimun, dirhamun, duraihimun. Naam, ikut wazan fu'ai ilun, fu'ai ilun. Naam, karena isim yang rubai ketika ditazkir ikut wazan fu'ailun. Kalau isim yang thulatsi fu'ailun, rajulun, rujailun, jabalun, jubailun. Itu untuk isim yang thulatsi. Kalau isim yang rubai seperti dirhamun menjadi duraihimun, ja'farun, ju'aifirun. Naam, wa fi usfur, dan pada contoh usfur yaitu untuk isim yang khumasi, usaifirun, usaifirun. Naam. Qala fa in kana harfa i'rabin haraqtahu bi harakatil i'rab, jika dia itu berupa huruf i'rab, maka engkau mengharakatinya dengan harakat i'rab. Nahwu contohnya, hada fulaisun, wa raitu fulaisan, wa marartu marartu bi fulaisin. Naam, hada fulaisun, raitu fulaisan, marartu bi fulaisin. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan. Baca. Qala al-musannif rahimahullah, wa alifu at-ta'nisi haythu mudda wa ta'uhu munfasilain 'udda kadha al-mazid akhiran lin-nasabi wa 'ajuzul mudafi wal-murakkabi wa hakadha ziyadata fa'lana min ba'di arba'in kaza'farana waqaddirin fisala ma dalla ala tathniyatin aw jam'i tashihin jala. Naam, hasab diartikan dulu. Barakallahu fikum. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa alifu ta'nisi haifu mudda wa ta'uhu munfasilaini udda. Naam. Kada kal mazidu akhiran lin nasabi wa azzuzul mudhafi wal murakkabi wa hakada ziyadataha fa'lana min ba'di arba'i ka'sya'farana wa qadirin fi shala madalla ala tasniyatin aw jam'in tashihin hala. Naam. Arti dari bait ini ada 4 bait ya, yaitu ada 8 perkara yang dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari isim yang ditazkir. 8 perkara, yang 8 perkara ini dianggap terpisah dari isim yang ditazkir, artinya tidak terkena tazkir, tazkirnya berlaku pada yang di depannya. Dengan kata lain tidak dianggap keberadaannya. Nah, meskipun dia bentuknya rubai atau khumasi, dihukumi sulasi, dihukumi seperti mentazkir sulasi, gitu ya. Apa aja 8 perkara itu? Yaitu alif mamduda, kemudian tak taknis atau tak marbuta, kemudian ya nisbat, ya nisbah, ya nasab, kemudian bagian akhir dari mudof, yaitu mudof ilainya, kemudian bagian kedua dari tarkib masji, juga alif dan nun tambahan yang datang setelah huruf keempat. Kemudian juga tanda tasnia alif dan nun, demikian juga tanda jamak mudzakkar salim wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, itu 8 perkara yang 8 perkara ini dianggap terpisah dari isim yang ditazkir. Nah, baca. Qala syarih rahimahullah la yu'taddu fi at-tashghiri bi alif at-ta'nits al-mamdudati ولا بتاء التأنيث ولا بزيادة ياء النسب ولا بعجز المضاف ولا بعجز المركب ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التصحيح. ومعنى كون هذه لا يعتد بها أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين أصليين، فيقال في جخدباء جخيدباء وفي حنظلة حنيظلة وفي عبقري عبيقري وفي بعنبك بعيلبك وفي عبد الله عبيد الله وفي زعفران زعيفران وفي مسلمين مسيلمين وفي مسلمين مسيلمين وفي مسلمات مسيلمات. نعم، بارك الله فيكم. Nah, ini 8 perkara yang 8 perkara tersebut dirinci ya. Diberikan contohnya. Yang 8 perkara ini tidak apa menjadikan isim tersebut mengalami perubahan dalam tazkir. Nah, artinya isim tersebut meskipun terhitung 4 masih bisa dihitung sebagai 3, atau kalaupun terhitung 5 bisa 4 dan seterusnya. Seperti yang dicontohkan. Nah, qala la yu'tadu fi tazkiri bi alifi ta'nisil mamduda. Tidak dianggap pada pentaskiran alif ta'nis mamduda. Wala bi ta'i ta'nif. Demikian juga ta' ta'nis. Wala bi ziyadati ya'in nasab. Demikian juga pada ya' nasab, ya' nisbah. Wala bi azuzil mudhaf. Demikian juga pada bagian mudhof Naam, yaitu yang mudhaf ilaih. Wala bi ajzil murakkab, demikian juga pada bagian yang kedua dari murakkab. Isim yang murakkab tersusun dari dua kata atau lebih. Wala bi alifil wan nuni mazidataini, demikian juga tidak dianggap alif dan nun tambahan ba'da arba'ati ahruf fasaidan, yang datang setelah empat huruf lebih. Wala bi alamati tasniyah, demikian juga tanda tasniyah tidak dianggap. Wala bi alamati jam'i tashih, demikian juga alamat jamak tashih, yaitu jamak muannas salim ataupun jamak mudzakkar salim, jamak tashih. Nah, qala wa ma'na qauni hadhihi la yu'tadu biha, dan arti dari keadaan yang tidak dianggap dari poin-poin di atas, annahu la yadhurru baqauha mafsulatan an ya'i tashhir bi harfaini asliyaini, yaitu tidak berbahaya keadaan dia tetap ada, tidak membahayakan, tidak bermasalah tetapnya huruf tersebut, yaitu tidak dihapus. Nah, tidak berbahaya tetapnya huruf tersebut mafsulatan an ya'i tashhir, terpisah dari ya tashkir bi harfain, terpisah dengan dua huruf aslain, yang dua huruf asli. Fayuqalu fi juhdaba, maka berkata pada juhduba juhaidiba wa fi handala hunaydila. Naam, wa fi afqariyin ubaykiriyun wa fi ba'labak bu'aylabak bu'aylabak wa fi abdul wa fi abda wa fi abdillahi. Nah, dan pada Abdullah ubaydullahi, Abdullahi menjadi ubaydullahi. Wa fi ja'faran su'ayfiran su'ayfiranun su'ayfiranun wa fi muslimaini musailimaini. Nah, juga dalam keadaan marfu'nya musailimani, musailimaini untuk mansub karena ada, untuk majrur karena diawali fi. Wa fi muslimaini musailimaini. Nah, kalau fi nya enggak diamalkan, wa fi muslimani musailimani. Wa fi muslimina musailimina. Nah, dan pada muslimina musailimina. Wa fi muslimatin musailimatun, dan pada muslimatin musailimatun. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini contoh, rincian contoh dari yang disebutkan pada poin-poin di atas. La yu'tadu fi tashhir bi alif ta'nis mamduda, yaitu pada contoh, contoh juhduba berakhiran alif ta'nis mamduda. Berupa apa? Berupa hamzah sebelumnya alif, yang huruf sebelum alif minimal 3. Alif ta'nis mamduda. Kemudian juga alif wala bi ta'nis. Tak ta'nis. Contohnya di situ handola, handolatun atau handolatu menjadi hunaydilatun. Dan juga pada ya nasab seperti abqoriyun, abqoriyun. Naam. Abqoriyun menjadi ubaykiriyun. Ya nasab berakhiran ya yang bertasdid disebut ya nasab. Wa fi ba'labak. Ini untuk contoh yang ajus bil ajiz murakab, bi ajujil murakab. Nah, yang alam murakab, murakab masjid. Ba'labak menjadi bu'ai labak. Kemudian Abdullahi, Abdullah untuk contoh yang mudhab, bi ajuzil mudhab. Nah, Abdullah mudhab, lafzul jalalah Allah mudhafun ilai. Ubaidullahi. Dan pada Ja'faron, ini untuk contoh yang berakhiran alif, yang isim yang berakhiran alif dan nun tambahan. nun tambahan menjadi Zu'aifiron. Kemudian tanda tasnia, contohnya muslimaini menjadi muslimaini. Dan juga yang contoh untuk tanda jamak tashe, yaitu jamak mudakar salim dan mu'anas salim, contohnya muslimina dan muslimatin menjadi musailimina, musailimatun atau musailimatin. Nah, barakallahu fikum. Dan di catatan kaki disebutkan di Hasyiah Hutori arti dari juhduba. Nah, wa darbun minal janadib ay jarad wa huwal akhdar tawil rijlain. Nah, artinya apa? Artinya dia itu belalang, jenis dari belalang, yang belalang tersebut berwarna hijau, berkaki panjang, dua kakinya panjang. Nah, kemudian abqaryun, nisbah ila abqar, nisbah ila abqar ka'anbar, tas'umul arabu anahu ismun li ismu baladil jin. Abqaryun nasab kepada abqar seperti ambar. Orang Arab menyangka abqaryun itu, abqar itu balad, baladul jin, ismu baladil jin, isim nama untuk negeri jin. Payansibuna ilaihi, dinasabkan kepadanya. Payansibuna ilaihi kullu syai'in ta'ajjabu min husni sun'atihi. Lalu diberikan, dinasabkan kepada kata ini, kata abqar, segala sesuatu yang mereka merasa kagum karena bagusnya sesuatu tersebut. Min husni sun'atihi, karena bagusnya sesuatu tersebut. Nah, wa fil hadis, dan dalam hadis disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala abqariyin ay bisatin fihi sabagin nuqu wa nuqusin, fihi sabgun wa nuqusun. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sujud di atas abqariyin, di atas abqar, ay artinya di atas permadani yang berwarna dan berhias, bermotif. Nah, sahihnya apa? Afkarion di situ bisa diberikan kepada segala sesuatu yang sesuatu tersebut dikagumi, sesuatu tersebut dikagumi. Nah, ya, baca. Qala al-musannif rahimahullah, wa alifu at-ta'nith dhul qasrimata zada 'ala arba'atin lan yathbuta wa 'inda tasghiri hubara khayri bayna al-hubayra fadri wal hubayri. Naam, hasab. Qala mu'alif rahmatullah, wal alifu ta'nithi dhul qasri mata zada ala arba'atin lan yathbuta. Nah, artinya isim yang memiliki alif ta'nis maksura yang berada pada urutan huruf keempat atau lebih, ketika ditaskir wajib dibuang. Nah, isim maksur, nah, yang alifnya tersebut berada pada huruf keempat atau lebih, ketika ditaskhir wajib dibuang. Wa inda taskhiri hubara khayr bainal hubayra fadri wal hubayri. Nah, ketika mentaskhir lafaz hubara diperbolehkan untuk memilih dua wajah, yaitu boleh menjadi hubayra, boleh juga hubayir. Nah, dibaca syarahnya. Qala syarih أي إذا كانت ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التصغير لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعل وفعيعين فتقول في قرقرا قريقر وفي لغيز لغيغيز فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة وإبقاء ألف التأنيث فتقول في حبارا حبيرا وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المدة فتقول حبير. نعم بارك الله فيكم. قال شريح رحمه تعالى أي إذا كانت ألف تأنيث المقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التسخير. أي artinya jika ألف تأنيس مقصورة menempati posisi huruf kelima atau lebih. 6. Berarti tadi sempat diucap keempat atau lebih, yang benar kelima atau lebih. 6. Zada ala arba'atin lam yathbuta, lebih dari 4, berarti mulai dari yang kelima. Zada ala arba'ah, lebih dari 4. Maksudnya mulai dari huruf kelima ya. Ulang. Ai idza kanat alifu ta'nitsil maqsuratu khamisatan fasaidan. Artinya apabila alif ta'nits maqsura menempati urutan huruf kelima fasaidan atau lebih, wajib hadfuha fit tazkir, maka wajib dihapus ketika ditazkir. Ketika isim tersebut ditazkir. Li'anna baqa'aha yukhrijul bina'a an mithali fu'ail. Karena tetapnya alif tersebut akan mengeluarkan dari bentuk tazkir, nah, dari bentuk pada contoh tazkir fu'ail, pada karena tetapnya alif tersebut akan mengeluarkan bentuk dari wazan fu'ail wa fu'ail dan juga pada wazan fu'ail. Fataqulu fi qarqara, nah, qarqara quraikirun, quraikirun. Nam, alifnya dibuang. Fu'ailun. Wa fi lughayza lughaygisun. Lughaygisu. Lughaygisun. Nam. Dan pada lughayza menjadi lughaygisun. Qarqara qala Khudhari rahimahullah fi qafaini waraini muhmalataini mudhi'un, artinya mudhi', tempat. Qarqara berarti nama tempat. Nah, lughayza artinya ismun lilagzi min al-ghosa fi kalamihi ida amiya wa asluhu hujrul yarbu' li'anahu yahfiru awalan mustaqiman fuma ya'dilu an yamini wa shimali liyukhfi makanahu fatilkal ilhas. Nah, sampai akhir perkataan. Arti singkatnya dia berasal dari lagsun, dari fi'il al-ghoza yulghisu. Nah, yang artinya bisa tebakan atau teka-teki artinya. Qala syarih rahmatullah fa in kanat khamisatan wa qablaha maddatun zaidatun jaza hadful maddati al mazidati wa ibqa'u alifi ta'nitsi. Jika dia berupa huruf yang kelima wa qablaha maddatun zaidah, dan sebelumnya ada huruf mad yang tambahan, jaza hadful maddati al-mazidati wa ibqa'u alifi ta'nits, maka boleh menghapus huruf mad yang tambahan tersebut, dan boleh juga ibqa'u alifi ta'nits, boleh juga menetapkan, membiarkan alif ta'nits. Fataqulu fi hubara, maka engkau berkata pada contoh hubara, Hubeiro. Nah, membuang alif. Hubeiro membuang alif. Alif zaidah enam. Sebelum huruf kelima ada alif zaidah, yaitu setelah ba di situ. Enam. Dan boleh juga mengucap Hubeiro. Hubeiro. Afan. Yang tadi membuang alif. Dan boleh juga mengucap Hubeirun. Hubeirun. Hubeirun. Nah. Dengan apa? Dengan menetapkan alif tersebut. Menetapkan alif namun alifnya dirubah menjadi ya. Nah, ulang. Fataqulu fi Hubara Hubeira. Maka engkau berkata pada contoh Hubara menjadi Hubeira dengan menetapkan alif dan membuang, dengan menetapkan alif maksura dan membuang alif tambahan yang berupa alif setelah ba. Wajaza aidan hadful alif ta'nif. Dan boleh juga membuang alif ta'nis, yaitu alif maksura tadi, alif ta'nis maksura. Wa ibqa'ul madda, dan menetapkan huruf mad, alif yang setelah ba ditetapkan. Fataqulu hubayyir, hubayyirun. Hubayyirun. Nah, alifnya di situ datang setelah ya, maka berubah menjadi ya. Hubay, hubay ada ya, ya tasghir. Lalu setelah itu datang alif. Alifnya ditetapkan berubah menjadi ya, sehingga di idgham menjadi hubayyirun. Nah. Ya, satu bait lagi dibaca. Tiga bait ya. Ya, enggak apa-apa, tiga bait pendek. Qala al-musannif rahimahullah wardud li aslin thaniyan lainan qulib faqimatan sayyir quwaimatan tusib wa shadza fi 'aidin uyaidun wa hutim il jam'i min dhama li tasghirin 'alim والالف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الاصل فيه يجهل. نعم بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وردد لاصل ثانيا لينا قلب فقيمه سير قويمه تصيب. نعم artinya isim yang huruf keduanya berupa huruf lin. Nah, isim yang huruf keduanya berupa huruf lin, yaitu huruf wawu atau ya yang sebelumnya fathah, huruf lin ya. Nah, yang telah mengalami pergantian, huruf lin tersebut mengalami pergantian, diganti menjadi huruf yang lain. Ketika isim tersebut ditaskir, maka wajib dikembalikan pada huruf aslinya, dikembalikan pada huruf aslinya, seperti pada contoh qimatun. Qimatun asalnya qiu matun. Naam. Qimatun asalnya qiu matun. Ada wawu di situ. Wawu sukun. Ya sukun, wawu sukun sebelumnya harokat yang wawu bukan doma. Kalau wawu harokatnya doma disebut huruf mad. Demikian juga ya, ya sukun sebelumnya bukan kasro. Kalau sebelumnya kasro disebut huruf mad, ya sukun tersebut. Nah, itu ya arti bait. Kemudian wasadda fi aidin uyaidun wa hutim lil jam'i min da ma litaskhirin ulim. Nah, artinya sad, dihukumi sad pada lafad aid yang tasghirnya menjadi uyaidun. Kenapa? Karena tidak dikembalikan pada huruf aslinya. Nah, jika tidak dikembalikan pada huruf aslinya, maka dia hukumnya sad, seperti pada lafaz Aidun tazkirnya Uyaidun. Asalnya Uwaidun, asalnya Uwaidun. Maksudnya kiasnya Uwaidun. Karena ya di situ berasal dari wawu. Gitu ya. Dan mengembalikan pada huruf asal, pada huruf asli juga diwajibkan dalam jamak taksir. Dil jam'i minda mali taskiri olim. Nah, mengembalikan huruf ini bukan pada jamak, bukan pada taskir saja, namun juga terjadi pada jamak taksir yang telah diketahui pada pembahasan yang lewat. Nah. Kemudian wal alifu thanil mazidul yuj'alu wawan kadza mal aslu fihi yujhalu. Naam, artinya apabila huruf kedua berupa alif ziyadah, alif tambahan atau alif yang tidak diketahui asalnya, maka ketika ditazkir diganti menjadi wawu. Maka ketika ditazkir diganti menjadi wawu. Naam, tidak diketahui di sini, tidak diketahui oleh orang Arab apa asal huruf tersebut. Barakallahu fikum. Nah, baca syarahnya. Qala syarih ay idza kana thani ismil musaghghari min hurufil lin wajib radduhu ila aslihi fa in kana asluhu al wawa quliba wawan fa taqulu fi qimatin quwaimatun wa fi babin buwaibun wa in kana asluhu al ya'a quliba ya'an fa taqulu fi muqinin muyaiqinun wa fi nabin nujaibun wa shadza qawluhum fi 'aidin uyaidun wal qiyasu 'uwaidun bi qalbil ya'i wawan li annaha asluhu li annahu min 'ada ya'udu fa in kana thani ismil musaghghari alifan mazidatan aw majhulatal asli wajaba qalbuha wawan fa taqulu fi dharibin duwairibun wa fi 'ajin huwaijun والتكسير فيما ذكرناه كالتصغير فتقول في باب أبواب وفي ناب أنياب وفي ضاربة ضوارب. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه تعالى أي إذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين وجب رده إلى أصله. Artinya jika huruf yang kedua dari huruf, jika huruf yang kedua dari isim yang ditazkir adalah huruf lin, jika huruf yang kedua dari isim yang ditazkir itu berupa huruf lin, nah, maka wajib mengembalikan huruf tersebut kepada aslinya, kepada aslinya. Fa in kana asluhul wawu quliba wawan, jika asal huruf tersebut adalah wawu, maka diganti menjadi wawu. Nah, kembali ke wawu. Fataqulu fi qimatin, maka engkau berkata pada qimatin kuwai matun. Engkau berkata pada qimatin kuwai matun. Nah, asalnya qiu, qiu matun. Itu asalnya huruf lin, wawu sebelumnya kasrah. Qiu matun. Qiu matun terjadi perubahan wawu menjadi ya. Kenapa? Karena sebelum wawu didahului oleh kasrah. Nah, sehingga wawu tersebut dirubah menjadi ya. Nah, ketika ditazkir wawu ini kembali. Ketika ditazkir wawu ini kembali. Nah, menjadi qimatin menjadi kuwaimatun. Kuwaimatun. Fuailun, wazan fuailun. Kuwaimatun. Nah, huruf ta marbuto dianggap tidak ada, invisal, fi hukmil invisal. Wazannya apa? Fu'ailun. Fu'ailun. Nah, ya berubah menjadi wawu, kembali ke asalnya. Wa fi babin buwaibun, dan pada bab. Nah, asalnya itu bawabun. Bawabun berubah menjadi babun. Kenapa? Karena wawu harful illah berharokat dan sebelumnya fathah, maka wawu tersebut dirubah menjadi alif. Naam, taharakat harful illah wa fataha ma qablaha kulibat alifan. Berharakatnya huruf ilat baik wawu ataupun ya, dan huruf sebelumnya berharakat fathah, maka huruf ilat tersebut dirubah menjadi alif. Nah, itu kaidahnya. Naam, qala wa in, nah, sehingga babun asalnya bawabun, bawabun. Ketika ditaskir, wawu ini kembali menjadi buwaibun, buwaibun. Qala wa in kana asluhul ya'a qulibaya'an. Jika asalnya itu berupa huruf ya, maka dirubah menjadi ya. 6. Jika asal huruf ilah tersebut adalah ya, maka dirubah dikembalikan kepada ya. Fataqulu fi muqinin muyaqinun, muyaqinun. 6. Muqinun, muqinun asalnya dari mui, muyqinun. Dari muyqinun. Dari fi'il yaqona, yaqona yaqonu. Asalnya gitu. Isim fa'ilnya muy kinun, berarti ikut wazan af'ala aykon, aykona, aykona ya, dari af'ala yaitu ayko, aykona. Kalau sulasinya yako, yakuna, sulasinya apa? Yakuna, yakunu. Nah, kalau dimasukkan dalam fi'il af'ala menjadi aykona. Isim fa'ilnya muy kinun, muy kinun. Nah, muy kinun berubah menjadi mukinun. Muqinun berubah menjadi muqinun. Nah, kenapa? Karena ia diawali dengan doma berubah menjadi wawu. Seperti yang sebelumnya, yaitu apa? Wawu diawali dengan kasro, wawu berubah menjadi ya. Nah, ini wawu yang sekarang, ya diawali dengan doma, maka ianya berubah menjadi wawu. Nah, kemudian ketika ditaskir, wawu ini dikembalikan kepada aslinya. Wawu ini dikembalikan kepada aslinya menjadi muyaqinun, dari wazan fu'ailun, fu'ailun. Nah, untuk wazan isim yang rubai, fu'ailun. Wa fi nabin nuyaibun, dan pada nab nuyaibun. Nah, asalnya nayabun menjadi nuyaibun. Asalnya ya. Qala wa shadda qauluhum fi aidin, dan sad yaitu keluar dari kaidah, tidak sejalan dengan kias. Sad. Pada ucapan mereka aid, aidun, mereka membuat mentaskir, mentaskir aidun menjadi uyaidun. Wal qiyasu uwaidun, dan kiasnya uwaidun. Kenapa kiasnya uwaidun? Karena asal dari wawu adalah, karena asal dari ya pada idun adalah wawu. Asalnya iu, iudun, iudun asalnya. Asalnya iudun, kemudian berubah menjadi idun karena wawu didahului oleh ya, maka wawu tersebut berubah menjadi ya. 6. Dengan dalil apa asal wawu itu, asalnya wawu apa dalilnya? Dalilnya kembali ke fi'il masdar, ke fi'il atau masdar. Nah, wal qiyasu uwaidun bi qalbil ya'i wawan, asalnya adalah uwaidun dengan mengganti ya menjadi wawu. Li'annaha asluhu, karena ya itu menjadi asalnya, karena ya, li'annaha karena wawu tersebut menjadi asal dari ya. Li'annaha asluhu, karena wawu tersebut asal dari kata tersebut. Li'annahu min ada ya'udu, karena berasal dari ada ya'udu, ada ya'udu. Nah, asalnya ada ya'udu, berarti asalnya alif itu wawu, dari awada ya'udu, awada ya'udu, lalu berubah awada menjadi ada ya'udu, berubah menjadi ya'udu. Nah, dalam ilmu ilal berubahnya ya. Nah, akan kita lewati tentang pembahasan tentang ilal pada akhir kitab ini insyaallah. I'lal pada bab tasrif ke belakang. Nanti ada pembahasan tentang qalb. Nah, tentang nakal, tentang hadaf dan seterusnya. Qala fa in kana thanil ismi al musaggari alifan mazidatan, jika huruf yang kedua dari isim yang ditaskir berupa alif mazida, alif tambahan, au majhulatal asli, atau dia berasal dari huruf asli yang tidak diketahui, yaitu huruf aslinya tidak diketahui, wajaba qalbuha wawan, maka wajib mengganti huruf tersebut menjadi wawu. Jika isim yang ditaskir yang huruf keduanya berupa alif tambahan atau dari alif yang tidak diketahui aslinya, maka wajib merubahnya menjadi wawu. Fataqulu fi dharibin duwairibun, maka engkau berkata pada contoh dharibun. Dharibun ada alif tambahan, alif tambahan pada isim fa'il, fa'ilun. Asalnya berarti dot, ro dan ba, fa'ilun, fa, ain dan lam asalnya. Alifnya tambahan, ditambahkan untuk wazan isim fa'il. Dharibun. Nah, ketika alifnya ini alif tambahan jatuh pada huruf kedua, maka alif tersebut dirubah menjadi wawu. Ketika ditaskir dirubah menjadi wawu. Dharibun menjadi duwairibun. Enam. Wafi'aj, wafi'aj. Wafi ajin uwaijun, dan pada contoh aj uwaijun. Nah, ajun di sini untuk contoh alif yang tidak diketahui asalnya. Apakah asalnya dari awajun atau ayajun? Apakah asalnya dari wawu yaitu awajun atau dari ya ayajun? Orang Arab tidak mengetahui mana asal alif ini. Ketika tidak diketahui asalnya, maka mereka merubah alif tersebut menjadi wawu ketika ditaskir. Uwaijun menjadi uwai, uwaijun. Naam. Qala wa taksiru fi ma dzakarnahu kat taskhiri fataqulu fi babin abwabun. Dan taksir fi ma dzakarnahu, dan taksir dari apa yang telah kami sebutkan, maksudnya pembahasan jamak taksir dari yang telah lewat. Naam. Kataskiri seperti pembahasan isim taskir, pembahasan jamak taksir seperti pembahasan isim taskir. Fataqulu fi babin, maka engkau berkata pada bab abwabun. Nah, bab berubah menjadi abwabun, alifnya berubah menjadi wawu abwabun, sebagaimana pada taskir babun berubah menjadi buwaibun, alif berubah menjadi wawu. Nah, artinya ketika ditaskir alif berubah jadi wawu kembali ke asli, demikian juga pada taksir juga sama, alifnya berubah menjadi wawu. Wa fi nabin anyabun, juga pada contoh nabun. Contoh nabun tadi ditaskir menjadi nuyaibun, nuyaibun alif berubah menjadi ya kembali ke asli. Demikian juga ketika dijamak taksir alifnya menjadi ya, yaitu anyabun, anyabun alif berubah menjadi ya. Ya yang setelah nun, ya yang setelah nun. Adapun alif setelah ya itu alif tambahan dari jamak taksir. Nah, wa fi dharibatin dawaribu, dawaribu. Dan pada contoh dharibatin, dharibatin, dharibun, dharibatin atau dharibin sama, menjadi dawaribu. Alif berubah, berubah menjadi wawu. Seperti pada duwairibun, sama duwairibun. Ini juga berubah menjadi dawaribu, alifnya berubah menjadi wawu. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti. Nah, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga satu pertemuan lagi bab taskhir selesai, lalu kita masuk bab nasab. Masuk bab nasab. Nah, nanti setelah bab nasab, bab nasab lumayan panjang. Masuk bab wakaf. dan seterusnya dari bab-bab yang akan kita lalui insyaallah. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.